الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، إخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله. Pada pertemuan yang lalu telah kita pelajari beberapa makharijul huruf. Kita sudah mempelajari 16 makharijul huruf. Baik. Dengan rincian al-jawf, ya, satu makhraj, al-halq tiga makhraj, lisan 10 makhraj, dan syafatain 2 makhraj. Baik. Kemudian kita akan masuk pada makhraj yang ke-17, yakni al-khayshum. Al-khayshum yang berarti pangkal hidung atau rongga hidung. Keluar dari makhraj ini adalah sifat ghunnah. Ya, sifat ghunnah yaitu apa? Ghunnah, suara dengung yang menyertai huruf mim dan huruf nun. Ya. Jadi untuk huruf mim dan huruf nun ini memiliki sifat ghunnah atau dengung. Ya. Suaranya mengalir ke rongga hidung. Ya. Baik. Kita ucapkan huruf mim. Nah. Ma. Ma. Ma. Ma. Mi. Mi. Mu. Mu. Bam. Bam. Bamma. Bamma. Jadi huruf mim suaranya mengalir ke rongga hidung. Ketika kita tutup hidung kita tidak akan bersuara, ya. Tidak bisa melewati suara huruf mim. Tidak bisa diucapkan, ya. Bam. Ya. Jadi harus melewati rongga hidung. Kalau tidak melewati rongga hidung berarti keliru dan tidak bisa. Baik. Demikian pula halnya pada huruf nun, ya. Sama. Suaranya masuk ke rongga hidung. Baik. Dan huruf khayshum atau gunnah ini lebih nampak ketika seorang pilek, ya. Ketika seorang flu, ya. Itu biasanya suara huruf nun dan mim terlihat dengan jelas, ya. Bahasanya makhrajnya memiliki makhraj khayshum. Saya ucapkan huruf nun. Na. Na. Ni. Ni. Nu. Nu. Ban. Ban. Banna. Banna. Dua huruf, ya. Dua huruf pada huruf pada makhraj khayshum, ya. Mim dan nun, ya. Dan makhraj, ya, yang lainnya adalah mim pada asyafatain dan nun pada parful lisan dengan gusi dua gigi di atas, ya. Adapun selain kedua huruf ini, maka tidak boleh dimasukkan ke rongga hidung. Selain dua huruf ini, ya, mim dan nun, tidak boleh dimasukkan ke makhrajnya khaisum atau disertai dengan ghunnah, yakni masuk ke rongga hidung. Biasanya yang sering terjadi kesalahan adalah diantaranya huruf ain, huruf ain seringnya melewati rongga hidung. Bagi yang belum tepat mengucapkan makhraj huruf ain, seringnya melewati rongga hidung. Demikian pula huruf-huruf yang lainnya. Nah, kenapa huruf-huruf yang lainnya juga bisa ikut masuk ke rongga hidung? Karena itmamul harakah kurang. Itmamul harakah kurang. Jadi penerapan penyempurnaan harakat yang sesuai dengan kaidah yang telah kita pelajari, ketika fathah dibuka mulutnya, ketika dhammah dimajukan kedua bibirnya, dan ketika kasrah diturunkan atau ditarik rahangnya. Nah, diturunkan atau ditarik rahangnya ke bawah. Ini jika telah menerapkan tiga kaidah ini, dalam tiga harokat, insya Allah tidak akan masuk ke rongga hidung. Kecuali pada huruf mim dan huruf nun. Adapun tingkatan gunnah, ditinjau dari zamannya, yakni panjang gunnah tersebut, ada empat bagian. Ada empat tingkatan. Yang pertama adalah gunnah akmal, atau akmal ma takun. Gunnah yang paling sempurna, yang ini tingkatan gunnahnya ini sempurna, tengungnya sempurna, yaitu pada dua keadaan. Yang pertama pada mim dan nun yang bertasdid. Ketika mim dan nun ditasdid, maka gunnahnya sempurna, ditahan dua harokat. Ditahan dua harokat. Contohnya di bamma, bamma ini ditahan dua harokat, tidak boleh langsung bamma bamma. Ketika ditasdid harus gunnahnya harus sempurna. Baik. Lalu kita ucapkan atau kita lafadzkan contohnya di sini. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bihi. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bihi. Wa anna. Wa anna. Jadi suara huruf nun yang bertasdid dimasukkan ke rongga hidung. Dan gunnahnya akmal. Gunnahnya akmal. Lamma. Lamma. Yang kedua adalah yang masih akmal matakun, ketika nun mudghamah pada ya atau waw. Yani nun masuk pada ya dan waw. Atau nanti dalam istilah ilmu tajwid dinamakan dengan idgham bighunnah. Idgham bighunnah. Jadi di sini adalah min waliyin, coba. Min waliyin. Ketika min waliyin, ini suara masuk ke hidung. Jangan cuma sekedar miu. Ini berarti tidak masuk ke hidung. cara mengetahui dia masuk ke hidung sama dengan kita menutup hidung kita. Nah, kalau masih biu, ini berarti belum. Tapi miu salin, ya, benar-benar masuk ke rongga hidung. Nah, ayo. Dua. Wa man yudlil. Wa man yudlil. Ini suara dimasukkan ke rongga hidung juga. Baik. Kita baca. Wa man yudlilillah fa ma lahu min waliyyin. فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ. Nun yang diidghamkan pada ya dan waw, ya, dimasukkan ke rongga hidung. Ini sering terlewatkan, ya, ketika seorang membaca Al-Quran, ya, seringnya terlewatkan dari, ya, hal yang semacam ini, yakni masukkannya ke rongga hidung. Baik. Karena kan terlalu cepat membaca atau belum terbiasa. Baik. Tingkatan yang kedua adalah ghunnah kamilah. Ya. Ghunnah kamilah. Ini di bawahnya akmal. Nah. Ghunnah kamilah. Hal ini ketika nun atau mim mukhfah, ya, dibaca dengan samar atau ikhfa. Ketika nun atau mim dibaca dengan samar. Seperti pada contoh, baik. Kita baca. Amantum bihi. Amantum bihi. Ya, ditahan, ya, pada amantum. Nun di sini bertemu dengan huruf ta. Ya, maka nun dimasukkan atau dilebur, ya, dibaca dengan samar. Amantum, bukan amantum, ya, tapi langsung masuk ke persiapan ke huruf ta. Amantum, amantum, bukan amantum, ya, kalau amantum ini masuk ke huruf nun, nunnya dengan jelas. Tapi ketika ketemu dengan huruf ta dan huruf-huruf ikhfa lainnya, nanti akan kita lewati insyaallah, bismillah, maka dibaca dengan mukhfah, dengan samar, ya, huruf nun dibaca dengan samar. Demikian pula pada mim sukun bertemu dengan ba. Amantum bihi. Tum bihi. Di sini mim sukun bertemu dengan ba. Maka mim dibaca dengan samar, ya. Persiapan ke huruf ba. Karena sebagian riwayat, nah, membaca ikhfa syafawi, nah, mim sukun bertemu dengan ba tanpa merapatkan bibir, ya, tanpa merapatkan bibir. Di amantum, amantum bihi, ya, tanpa merapatkan bibir. Ini sebagian riwayat, nah, riwayat dari Hafiz, nah. Tapi yang dipakai sekarang adalah tetap merapatkan bibir. Amantum, amantum. kita baca. Atumma idza ma waqa'a amantum bihi. آمنتم به jaraknya ini dua rakaat ya, sama dua rakaat. Adapun tingkatannya adalah tingkatan kamilah ya, tingkatan ghunnah ya, tingkatan kamilah. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum melihat bedanya akma sama kamilah. Akma sama kamilah. Nah, akma sama kamilah ya, ketika akma ini langsung masuk ke huruf nun ya. Jadi seperti tadi wa anna, ini langsung masuk ke huruf nun ya, dan ke huruf mim. Lamma ya, ini masuk ke, langsung masuk ke huruf nun dan mim yang bertasydid. Nah, demikian pula pada huruf nun yang diidghamkan atau masuk pada huruf ya dan waw ya, ini juga akmal. Nah, masih belum bisa meraba-raba dari akmal itu isim tasdid lebih sempurna gitu. Iya, lebih sempurna. Kemudian kamilah itu lebih sempurnanya gimana? Lebih sempurnanya dari sisi gunnahnya ya. Gunnahnya ya lebih sempurna. Jadi ketika ya, ketika kita tutup hidung kita benar-benar rapat ya. Atau dari segi panjangnya, panjang zamannya gunnah tersebut biasanya agak lama ya, untuk melepaskan dari nun yang bertasydid dan mim yang bertasydid ini butuh waktu. Nah, biasanya dua harokat. Nah, jadi segi gunnahnya dia lebih sempurna daripada nun atau mim yang mukhfah. Nah, amantum ini tidak langsung masuk ke huruf nun ya, tapi disamarkan, huruf nunnya disamarkan. Mang ya, sama-sama masuk khayshum ya, sama-sama di hidung, cuma tingkatannya dia lebih di bawahnya, di bawahnya akmal. Lalu miu ya, miu waliin, ini harus benar-benar masuk ke, nah, masuk ke waw dan disertai ya, nun yang digunakan. Nah, jangan sekedar miu miu, ini belum masuk ya. Kalau miu nun, miu miu waliin ya, seperti itu. Ya, belum sempurna. Misteri-misterinya Ramayit ini, itu kalau kita baca ini tadi gak keluar suaranya. Iya, gak keluar suaranya. Ramayit ini kan iya, kalau Wanai ini sih keluar. Tapi harus masuk ke ini, khayshum ya, ke disertai dengan gunnah. Wanai Wanai ya, ini ketika kita tutup hidungnya, masuknya ke hidung. Wa mai ya. Kalau masih wa mai, wa mai. Itu yang biasanya sering terlewatkan ketika waw. Niu ya. Niu alin. Ini yang tepat. Adapun mi, wa, iya, mi, ini belum masuk ke haisyum. Ayo. Dilatih. Nah. Perlu banyak latihan ya untuk masuk ke rongga hidung. Kemudian berikutnya, tingkatan berikutnya yang ketiga adalah naqisah. Nah, naqisah yakni kurang. Gunahnya di bawahnya kamilah. Kapan itu naqisah? Yaitu pada nun atau mim yang disukun. Dan dibaca dengan jelas. Baik. Jadi gunahnya naqisah. Ini pada bacaan-bacaan izhar ya. Biasanya pada bacaan izhar. Kita baca an aminu bi rabbikum. Ada an ya. Nun sukun di sini gunahnya naqisah. Tidak sempurna. Ya. Ya, sempurna seperti ini pada nun yang disukun. Nah, ini akmal. Artinya sekedar an, an, ya. Nunnya masih gunnah, akan tapi naqisah. Kemudian mim sukun, ya. Mim sukun juga gunnahnya naqisah. Yang keempat adalah angqas, ya. Angqas ma takun. Nah, yang ini lebih kurang, ya. Ya. Yaitu pada mim dan nun yang berharokat, ya. Baik fathah, kasrah maupun dhammah. Ini pada mim atau nun yang berharokat. Ya. Maka sifat gunnahnya di situ gunnah yang naqis. Namanya angqas. Nah, di bawahnya naqis. Kita baca contohnya. Wa namaliku masfufatun. Masfufatun. Masfufatun. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, na'am. Makharijul huruf telah kita selesaikan. Dan harapannya antum bisa menguasai, ya, dari makharijul huruf tersebut, ya, dan dipraktekan, ya, ketika kita membaca Al-Quran, ya, membaca dengan perlahan, tartil, serta memperhatikan makharijul huruf yang telah kita pelajari. Apakah sudah tepat, ya, kita membaca huruf hamzah, huruf ain, huruf kha, ya, huruf sad, jim, ya. Apakah sudah tepat? Nah, itu perlu dengan banyak latihan. Nah, jim yang tepat bagaimana? Ya. Ya. Makhrajnya di mana? Tengah lidah dengan langit-langit. Ya. Kalau membacanya masih ja, ya, ini berarti belum tepat. Nah, demikian pula pada huruf bo, ya. Huruf bo, ya, ini perlu banyak latihan. Huruf swab, ya, zai, dan huruf sin. wa sama zal, nah, dibedakan antara ya wa sama zal. Ketika kasroh zi sama zi, nah, beda. Itu akan kita pelajari pada sifatul huruf. Naam. Huruf apa saja yang memiliki sifat tebal? Naam. Huruf apa saja yang memiliki sifat tipis? Itu pembahasannya di sifatul huruf. Baik, di sini ada catatan. Gunnah merupakan sifat lazimah pada huruf nun dan mim. Ya, sifat lazimah, yakni sifat yang senantiasa ada pada kedua huruf tersebut. Tapi sifat ini tidak nampak jelas pada dua tingkatan terakhir. Nah, yakni pada tingkatan nakifah dan angkof. Ya, tidak terlalu nampak. Nah, adapun pada dua tingkatan yang pertama, maka wajib didengungkan secara sempurna. Nah. Faedah. Ya. Kenapa khaisyum dihitung sebagai makhraj? Sedangkan yang keluar darinya adalah sifat, yakni sifat gunnah. Kenapa kok dimasukkan juga sebagai makhraj? Makhraj, tempat keluarnya huruf. Maka jawabannya bahwa gunnah adalah salah satu-satunya sifat yang kemunculannya terpisah dari makhraj huruf. Kemunculannya terpisah dari makhraj huruf. Nah. Jadi kemunculannya gunnah tersebut dari rongga hidung. Nah, dari rongga hidung. Dan rongga hidung ini bukan makhraj huruf yang sebagai sandaran, ya. Bukan makhraj huruf yang hakiki. Nah, sandaran utamanya. Nah. Tidak seperti sifat lain yang menyertai huruf dari makhrajnya. Sifat huruf yang lainnya yang akan kita pelajari nanti itu munculnya dari makhraj, ya, yang menyertai huruf tersebut. Adapun khaisum, ya, ini tidak bisa menyertai karena dia sifat yang terpisah. Makanya digolongkan masuk di makharijul huruf. Makanya gunnah pada huruf nun tidak keluar dari lisan, ya. Jadi gunnahnya itu bukan di lisan, akan tapi di mana? Khaisum, ya, di rongga hidung. Nah, demikian pula pada huruf mim, ya, gunnahnya bukan di bibir, ya, akan tapi di rongga hidung. Makanya khaisum dimasukkan ke makharijul huruf. Baik. Alhamdulillah telah kita pelajari, nah, dan telah menyelesaikan makharijul huruf, ya, nah, imurajaah, ya, terutama pada makharij al-lisan, ya, ini banyak dipraktekan, nah, al-lisan, ya, ini banyak perlu mempraktekan, ya, untuk huruf-huruf yang dirasa belum tepat, ya, nah. Shin, nam, ro, ya, dan yang lainnya. Okay. Insyaallah besok akan kita masuk pada sifatul huruf, insyaallah. Jadi untuk sifatul huruf, antum harus bisa menguasai makharijul huruf. Ya, sebelumnya telah menguasai makharijul huruf, Nanti supaya mudah, nah, dalam menerapkan sifatul huruf mudah, bisa meraba-raba di mana makhrajnya huruf tersebut. Nah. Insyaallah kita cukupkan di sini. Ada yang perlu ditanyakan? Kalau dirasa kurang jelas, tanya. Tentang kakmah mutah itu gimana? Tak. Kakmah mutah yang enggak masuk dalam makhrajil. Kakmah mutah ya. Secara makhraj sama dengan huruf ta. Nah, kakmah mutah atau maftuhah sama. Itu hanya beda khati ya, beda penulisan. Nah. Beda dari segi kitabahnya, beda. Nah, tapi cara pengucapannya sama. Nah. Ada pun yang beda adalah alif dengan hamzah. Ya. Bedakan alif sama hamzah. Kalau hamzah biasanya ada tandanya apa? Seperti bebek. Ya. Ya. Seperti bebek. Ya. Itu dimakan dengan hamzah. Walaupun jika lurus seperti ini berarti alif. Nah, alif. Jangan salah. Jadi kok tanyakan makhrajnya alif di mana? Di al-jawf. Ya. Alif di al-jawf. Sedangkan hamzah di? Hamzah di mana? Aqsa al-halq. Ya. Aqsa al-halq. Ya. Supaya antum mudah menghafalkan ya, dikelompokkan ya, ini huruf-huruf di al-halq, huruf-huruf di al-lisan, huruf-huruf di syafatain, huruf khayshum al-jawf. Ini supaya antum bisa mengetahui makharijul huruf. Di huruf-huruf yang di al-lisan, antum menggambar lisan seperti apa, masukkan huruf semuanya di situ, baru dibagi ada aqsa, wasat, tepi dan ujung. Nah, jadi pada alisan terbagi menjadi 4 bagian. Nah, ada pangkal, tengah, tepi, ujung. Nah, masing-masingnya berapa huruf? Ya. Di sini sudah dijelaskan. Ayo. Demikian pula pada al-halq. Ya, al-halq ini ada 6 huruf terbagi menjadi 3 makhraj. Ya, yang pertama pangkal, kedua tengah, ketiga ujung. Nah, yang di pangkal apa? Yang di pangkal? Huruf al-halq. Al-halq, tenggorokan. Hamzah dan ha. Ayat. Hamzah dan ha. Di tengah, di tengah ini. Wasat, wasat al-halq. Ain dan ha. Ujung. Nah, ha dan ain. Barakallahu fiikum. Insyaallah nanti di hadal mudar. Baik. Barang tetap turun ke bawah. Nah. Hanya yang naik adalah pangkal lidah, ya. Pangkal lidah naik. Ya. Nah. Itu akan menimbulkan insyaallah sifat yang tebal. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lainnya? Insyaallah dirasa cukup. Jadi insyaallah besok kita masuk ke sifatul huruf. Naam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.